Mitra bisnis, hingga saat ini kasus bailout Bank Century masih menjadi kontroversi. Di satu sisi ada yang berpendapat bailout Century penuh dengan kejanggalan dan pelanggaran. Di sisi lain, ada yang berpendapat bailout Bank Century adalah langkah tepat untuk menghindari dampak sistemik dari krisis global bagi ekonomi nasional. Nah, yang menarik, keputusan untuk membailout Bank Century ternyata didasari oleh aspek psikologis mata, bahkan berdasarkan data BPK serta notulen rapat KSSK. Aspek-aspek lain yang bertolak belakang dengan aspek psikologis justru diabaikan dan tidak dijadikan dasar keputusan. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, keputusan bailout Century hanya didasari aspek psikologis mata, sementara aspek lainnya tidak diperhitungkan. Beberapa kalangan berpendapat ini adalah dasar yang salah. Nah, apa pendapat Bapak? Iya, salahnya di mana? Mereka sudah sendiri mana adjustment kok mutlaknya kayak gitu. Dan laginya bidang yang dijat. Bidang yang dijat itu bukan eksakta. Kok bisa menjat sampai yakinnya seperti itu gitu. Kalau masih dikatakan, ya ini memang bisa merupakan keputusan yang salah, tapi kami harus mengambil keputusan calculated risk, kami sudah memperhitungkan ini itu, gitu. Itu enggak, itu pokoknya dibulldozer aja. Dan para peserta rapat konsultasi, istilahnya kan rapat konsultasi sebelumnya, yang beberapa jam sebelumnya itu, 5 jam lah, 12 sampai jam 5 ya, itu minta ditunda sebetulnya keputusannya. Jadi jangan sekarang juga jam 5, akan tetapi kita tunggu nanti sore lah. Itu juga tidak dianggap, tidak bisa katanya. Kondisi sudah sangat genting ya. Kok genting ya, mau ambruk negara ini. Gitu. Itu kan, lah coba, apa kita waktu itu, saya tidak merasakan apa-apa itu. Saya kan dekat dengan problematik ekonomi bangsa ini, dan juga punya banyak teman yang di dalam praktek keuangan, maupun mempunyai perusahaan-perusahaan, tidak ada suasana genting sama sekali ketika itu. Makanya saya menganjurkan kepada pansus, jangan hanya ahli, undanglah para pengusaha real. Apa perasaannya ketika itu? Apa mereka mau kukut apa tidak? Lantas seperti apa mekanisme yang harus ditempuh pansus agar mosi tidak percaya bisa digulirkan, Pak Kwi? Ya, prosedurnya itu kalau DPN misalnya mosi tidak percaya, maka DPR kan belum MPR, kan harus ditambah DPD. Tetapi sebelum DPR dan DPD bergabung menjadi MPR untuk membicarakan, harus disetujui dulu oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saringannya memang banyak. Tetapi bukannya tidak mungkin. Kalau mereka mengatakan mosi tidak percaya itu tidak serta-merta impeachment. Akan tetapi mereka menyatakan, ya kami tidak percaya. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.